Anting dan kalung beserta gelang, cahaya indah hilang gemilang, membikin asik mata memandang, yang pakai bangga yang lihat bimbang. Bukannya cantik karena benda, bukan jenis.